Hana sitte okita indah Kitto kore gasai kusa Subete te bana sitte simau Sore ga imada to omonda Kimi wa kawate shimattan daro Ai wa kiete shimattan daro Zunde Kimi ga yume kara sametara Omoi dasite hos hinda Kimi to boku no monogataru Kimi wa kawate shimattan daro Ai wa kiete shimattan daro Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali Rasa yang ku tinggal mati Seperti hari kemari Saat semua di sini Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali Rasa yang ku tinggal mati Seperti hari kemari Saat semua di sini Tak usah kau tanyakan lagi Simpan untukmu sendiri Semua sesal yang kau cari Semua rasa